Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tuma ma ba'd. Akhibati fillah, ada beberapa pertanyaan terkait materi pendidikan anak di bawah bimbingan Alkitab was Sunnah. Pertanyaan pertama terkait bagaimana mengatasi anak kecil yang menangis sampai guling-guling. Tentunya barakallahu fikum, sudah guling-guling ini mestinya anak-anak di atas 1 tahun, 2 tahun, 1,5, 3 tahun. Berdasarkan apa yang kita amati dari kejadian yang seperti ini, anak yang dikaruniai oleh Allah Jalla wa'ala tentunya pikiran, walaupun sederhana, kejadian yang seperti ini seringnya ketika dia sudah guling-guling ditolong, dipenuhi apa yang diinginkannya, sehingga menjadi senjata pamungkas bagi dia ketika tidak dituruti keinginannya. Guling-guling dulu, nanti akan diberi. Coba kita barakallahu fikum tanamkan kepada dia, kalau nangis, apalagi sampai guling-guling, tidak akan diberi. Diam dulu, baik dulu. Kalau tidak baik, tidak diam, tidak akan diberi. Kebanyakannya seperti itu, setelah guling-guling dan lain sebagainya, yang penting tidak nangis, yang penting tidak guling-guling, dituruti. Justru yang demikian ini menjadi kebiasaan dia. Setiap minta sesuatu, diberi tangguh, ditolak, guling-guling, dan ini terbawa sampai nanti ketika dia mumayyiz, usia 7 dan lain sebagainya. Ini menjadi koreksi barakallahu fikum kita semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi rasa jengkel dengan tingkah laku anak? Maka barakallahu fikum, pahami kalau mereka anak-anak. Ini yang pertama. Namanya anak, sebagaimana anak-anak keumumannya, naqisul aql, akalnya kurang. Tentunya kita harus tahu anak-anak yang di mana yang dimaksud ini. Kalau anak-anak yang masih kecil, tentunya lumrah kita harus pahami, memang anak-anak. Tapi ketika anak-anak itu sudah di atas 7, sudah 10 tahun, tingkah lakunya menjengkelkan, bimbing. Ajak dia mengerti. Dengan bahasa kita yang kita sesuaikan dengan daya tangkap dia. Kita ingatkan bagaimana pelajaran di ma'had. Apa teman kamu semuanya seperti itu perbuatannya? Lalu jawabannya, pelajaran di Ma'at dan lain sebagainya tidak mengajarkan seperti itu. Teman-teman juga tidak ada yang seperti itulah. Kenapa kamu begitu? Ada apa? Tidak lupa sebagaimana di dalam apa yang telah dibimbingkan tadi oleh Alkitab wa Sunnah, bahwasanya kita banyak bersabar. Ustabir alaiha. Perintah anakmu sholat, perintah anakmu ma'ruf, dan bersabar. Di dalam menunggu hasil dari apa yang kita tanamkan kepada mereka. Ajari, benahi dengan penuh kesabaran. Dan tahan lisan dari mengucapkan apa yang merugikan. Merugikan si anak dan merugikan kita sendiri. Ketika ucapan-ucapan orang tua yang emosi dasar, anak tidak bisa diatur. Kalau benar kemudian ucapan ini bertepatan dengan waktu mustajabah, kemudian anak benar-benar sulit diatur, siapa yang rugi? Kalau kita menyayangi dia, jengkel kita pun kita tahan untuk mengucapkan atau bertindak apa yang tidak pantas. Wallahu a'lam bishawab. Maka barakallahu fikum, mengatasinya adalah dengan membimbing, mengarahkan mereka dengan penuh kesabaran, hikmah. Bahkan kalau perlu didiskusikan dengan keluarga, dengan ustaz, mana solusinya terkait keadaan anak tersebut. Kemudian banyak berdoa di waktu-waktu mustajabah untuk kebaikan mereka. Allah alam sholat. Mohon nasihatnya terkait dengan penggunaan HP pada anak-anak yang alasannya untuk hiburan anak-anak, biar tidak stres belajarnya. Tolong kita timbang dengan akal sehat. Apakah benar-benar HP tadi sebagai hiburan untuk mereka? Atau bahkan HP melalaikan mereka? Nah, barakallahu fikum. HP, teknologi medsos ini, barakallahu fikum, bak pisau bermata dua. Di sisi lain besar kemanfaatannya, di sisi yang lainnya besar kemudorotannya. Kalau kita perhatikan, termasuk barakallahu fikum, WHO, kalau tidak salah, Badan Kesehatan Dunia, iya, telah mengeluarkan pernyataan adanya penyakit baru, yakni penyakit kecanduan game. Korbannya sudah ada di Indonesia. Meninggal karena main game. Ada yang sampai konslet saraf otaknya. Sehingga tangannya gini terus. Didiemkan, diurut-urut. Wajahnya kosong, bengong. Tangannya gini terus. Udah, kabar ini viral di mana-mana. Orang ini punya nama Wawan karena kecanduan terkait dengan game ini disebut Wawan Game. bukan A'agim, Wawan Gim. Karena kecanduan Gim. Sampai otaknya game over. Barakallahu fikum. Dan bukan cuma itu, apa yang ada di dalam Android. Menghibur anak-anak kita, bermanfaat bagi anak-anak kita, atau membahayakan anak-anak kita. Dengan jujur kita jawab. Ketika asik di rumah dipegangi laptop, Android, maka ketika di ma'had pengennya cepat libur. Untuk apa? Untuk kembali ke laptop. Untuk kembali ke Android-nya. Untuk menaikkan level jagoannya. Sehingga di ma'at kurang konsentrasi, cepat pulang, cepat pulang, cepat libur, cepat libur. Zikirnya seperti itu. Libur, libur, libur, libur. Kemudian sakit karena stres mikirkan tidak libur, libur. Pulang sembuh. Obatnya apa? HP dan laptopnya. Dan ini kenyataan. Berarti dari dua contoh tadi, dharar, memudorotkan anak, bukan hiburan. Dan Nabi SAW menyatakan kepada kita semua, la dharar wa la dirar. Tidak boleh seorang itu berbuat sesuatu yang memudorotkan, baik disengaja atau tidak disengaja. Hingga muncul kaidah ad-dararu yuzal. Suatu yang memudorotkan harus dilenyapkan, dihilangkan. Ayo kita jawab dengan jujur. Android tadi gimana kemudorotannya? Apa manfaatnya? Biar tidak stres. Terbukti malah stres. Wawan Gim tadi. Dan contoh-contoh yang lainnya. Bahkan emosinya tidak terkendali. Dibanting HP-nya. Didobrak pintu kamar. Ditendang. Kenapa? Jagoannya kalah. Jagoannya mood mati. Levelnya gak naik-naik. Yang dibanting HP-nya. Emosi yang tidak terkendali. Belum lagi idha'atul mal. Membuang-buang, menyia-nyiakan harta. Untuk beli kuota. Atau untuk bayar sewa di game over, game online di warnet. Bahkan menginap di depan warnet. Keluar paling akhir ketika tutup, tidur di depan. Masuk paling pagi ketika buka. Apa ada yang seperti itu? Ada kecanduan seperti itu. Bahkan bukan cuma anak-anak. Yang sudah tua. Juga demikian. Gak ada hanya. Sampai ngamuk sama istrinya. Karena diingatkan, jangan main terus. Gara-gara peringatan itu, jagoannya mati. Diganggu cerewetnya istrinya. Akhirnya dia jadi jagoan menghajar istrinya. Naik level dia. terbukti. Kalau sudah begitu, kita sebagai orang tua yang sayang kepada mereka, apakah kita berikan yang seperti itu? Apa manfaatnya? Sekedar hiburan. Hiburan yang mana? Tidak ada hiburan yang lain yang tidak memberikan kemudaratan seperti itu. Pilihkan yang benar-benar menghibur. Refresh ke dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau mudarat, apa? Hiburannya di mana? Kan kenyataannya tambah stres dengan HP-nya. Wallahu alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, cara apa yang bisa memberi semangat anak yang sudah mulai bosan belajar? Tentunya semangat belajar dan lain sebagainya itu karunia Allah. Namun kita juga diberi oleh Allah Jalla wa'ala, yakni hidayatul irsad. Kita bimbing, kita motivasi, kita kenalkan keutamaan ilmu, keutamaan belajar ilmu agama. Kita ingatkan, likuli amalin syurrah, walikuli suratin fatrah. Kau kama kala Rasulullah SAW. Memang setiap amalan itu ada masa semangatnya, ada masa semangatnya, di masa semangat ada bosannya, ada futurnya. Dan Nabi SAW bimbingkan ketika mulai lemah semangat, jangan lari kepada perkara yang haram, kepada perkara yang lahwun, tapi lari pada kegiatan yang bermanfaat, yang kita bisa ganti suasana. Jenuh menghafal, coba membaca. Jenuh belajar, lughah ini sulit. Coba kemudian baca kisah-kisah ulama-ulama yang menjadi motivasi bagi kita. Pernah Imam Kasai, Imam Finahwi, putus asa karena sulit sekali merasa dirinya belajar nahwu. Sampai akhirnya keluar kelas, tidak ikut belajar, bersandar di tembok. Rat kelihatannya tidak mampu ini. Ketika bersandar di tembok, lihat seekor semut yang dia berusaha membawa makanan yang lebih besar daripada tubuhnya untuk melompati dinding. Dia lihatnya sekali, jatuh lagi. Dua kali jatuh lagi. Di benaknya mana mungkin beban yang dibawa lebih besar daripada tubuhnya. Tapi ternyata setelah berkali-kali dia berusaha, berhasil. Langsung beliau, semut ini tidak kenal lelah, tidak kenal jenuh. Berusaha terus sampai berhasil. Maka beliau masuk kelas lagi. Dan bukan hanya menjadi orang yang bisa mengerti ilmu nahwu, tapi imam fi nahwu. Pakarnya nahwu. Barakallahu fikum. Baca kisah-kisah seperti ini. Ceritakan sebagai orang tua kisah-kisah yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dimotivasi dan didoakan agar Allah karuniakan kesabaran dan semangat kepadanya. Ada pertanyaan, kalau nama-nama anak kita pakai Asmaul Husna, walillahi Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama yang baik, yang menjadi nama-nama Allah. Ada beberapa nama yang tidak boleh dipakai oleh manusia, di antaranya Ar-Rahman. Dan rata-rata Asmaul Husna itu yakni nama-nama yang menunjukkan kebagusan, kesempurnaan, sehingga kalau dipakai ada unsur nilai tazkiyah kepada diri si anak. Terkadang tidak sesuai dengan namanya. Maka ketika menggunakan Asmaul Husna, yakni diawali dengan Abdullah, Abdul Ghani, Abdul Ghafur, nama Abdul Ghafur, Abdul Ghafar, Abdul Jabbar, Abdul Razak, ikuti apa yang dibimbingkan Rasulullah SAW. Pakai nama-nama nabi, para nabi. Pakai nama-nama orang yang soleh, nama-nama yang maknanya baik. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa boleh menyebarkan ilmu yang belum kita amalkan? Barakallahu fikum. Boleh. Kita belum berhaji, tapi kita tahu tentang ahkam haji umroh. Kita belum berhaji, kita ajarkan kifiah haji, kifiah umroh. Nah, seorang belum nikah, tapi dia diminta tausiah di acara walimah. Dia belum nikah, tapi dia tahu teorinya, ilmunya. Bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Judul tausiahnya. Dia sendiri belum punya keluarga. Tapi dia punya ilmu. Dan dia punya kapasitas untuk memberikan tausiah terkait itu. Yang dilarang adalah berbicara tentang ilmu yang dia tidak mau mengamalkannya. Kaburamaktan indallah antakulu mala taf'alun. Murka besar Allah. Kamu bisa bicara, kamu lihai bicara. Karena tahu ilmu. Dalam keadaan kamu tidak mengerjakan apa yang kamu paham, lihai di dalam penyampaian. Hati-hati. Adapun belum mengamalkan, tapi dia punya ilmu, maka sampaikan. Insya Allah pertanyaannya yang belum kita amalkan. Bukan yang tidak kita beramal dengannya. Maka boleh. Jazakumullah khair. Wa antum jazakallahu khair. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ustaz dan kedua orang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak di atas 10 tahun kalau tidak sholat maka pukullah. Makna pukul di sini bagaimana? Pukul secara fisik, atau bagaimana? Tentunya barakallahu fikum, kalau kita belajar ilmu usul, asal di dalam nas dengan bahasa Arab dan lain sebagainya, dimaknakan dengan makna asalnya. Pukul ya pukul. Apa ini maknanya pukulan mental atau pukulan apa? Istilahnya nasihat, tapi itu pukulan. Bagaimana nasihat pukulan? Pukulan nasihat. Benar-benar pukulan, tapi bukan pukulan karena azab, bukan dorb li takdib, tapi dorb li takdib. Pukulan untuk mendidik, bukan pukulan untuk menghajar. Sehingga pukulannya ghair mubarij. Pukulan yang tidak meninggalkan cedera pada bagian yang dipukul tersebut. Kalau pukulannya hok kiri, hok kanan, ke rahang, ke pipi, ke jidat. Nah, ini pukulan azab. Bisa TKO atau KO. Maka pukulan yang mendidik, ini saja tidak habis. Pukulan yang mendidik, pukulan yang, Masya Allah, artinya benar-benar pendidikan. Maka kita sebagai orang tua jangan mudah memukul. Jangan mudah marah. Sehingga ketika anak kita tegur dengan nasihat, kemudian kita sudah marah, dia akan melihat kesalahan dia telah besar. Kenapa? Karena abi biasanya sekedar menasihati. Tidak sampai marah. Begitu marah, anak ini benar-benar tahu, ini pelanggaran besar yang saya lakukan. Apalagi sampai bapaknya memukul. Walaupun di bagian tubuh sakit rasa, tapi sakit di kulitnya tidak lebih sakit dari yang dirasakan di hatinya. Apa yang begitu sayang sama saya sampai tega memukul saya? Biasanya mengulur saya, kali ini memukul saya, dia terpukul. Dan dia akan koreksi. Tapi yang baik, yang jarang marah, jarang memukul, sampai memukul, pasti salah, salahnya besar. Tapi kalau sudah biasa bentak-bentak, biasa mukul, biasa, dikit-dikit marah, dikit-dikit mukul, tidak efektif pemukulannya. Maka jangan ringan tangan. Sehingga anak itu ketika dipukul, kesalahan besar, kecil, dibentak, dipukul, sudah. Tidak ada bedanya. Kenapa dipukul? Biasa. Memang mantan petinju. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bagaimana mentarbiah istri yang berwatak keras? Masya Allah. Dan selalu mudah putus asa terhadap rezeki Allah. Yang baginya sedikit. Artinya kalau kurang ngamuk, begitu. Rezekinya kurang, ngamuk. Belanjanya kurang, ngamuk. Naam barakallahu fikum. Berwatak keras mungkin, watak. Nah. Selalu mudah berputus asa terhadap rezeki, pahami. Bagaimana mentarbiahnya, Nabi SAW bimbingkan kepada kita. Istausu bin Nisa. Banyak beri nasihat istri. Fa innal mar'ah khuliqat min dina. Karena wanita itu memang diciptakan dari tulang yang bengkok. Enggak lempeng. Jadi kalau kerasnya keluar, apalagi pas berasnya kurang. Itu salah satu kebengkokannya. Kurang sabar. Itu salah satu kebengkokannya. Nasihati. Banyak-banyak berwasiat. Jangan tergesa-gesa. Fa in dhahabta tukimuh kasarta. Kalau kamu enggak sabar, enggak telaten di dalam meluruskan kebengkokannya, kamu akan mematahkannya. Wa idza taraka lam yazal awaj. Tapi kalau kamu enggak nasihati, kamu masa bodoh, maka dia terus di dalam kebengkokannya. Fastausu bin nisa. Maka yang sabar, banyak memberi nasihat, berwasiat kepada istrimu yang tercipta dari tulang yang bengkok, tulang rusuk lagi, tulang rawan yang mudah patah. Dan banyak berdoa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Afwan ya Ustaz, mohon nasihatnya bagi para orang tua yang masih bermudah-mudahan memberi anaknya Android HP dengan alasan supaya anaknya tidak rewel. Ini mirip dengan jawaban supaya anaknya tidak stres. Jawabannya sudah. Allah alam sholat. Mohon nasihatnya untuk anak dan istri yang mempunyai 3 anak perempuan semua, masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, man kunna lahu salasu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yuzawijuhunna wa jabat lahul jannah al-battah. Siapa yang mempunyai 3 anak perempuan semua, yang dia kasihi, dia rawat, dia merawat mereka, 3 anak perempuan ini, hingga besar, dia sayangi mereka, dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya sampai dia nikahkan anak-anak tersebut, wajib atasnya untuk dapat surga. Maka syukuri 3 anak perempuan semua. Rawat baik-baik. Pelihara baik-baik. Sayangi. Kalau mereka jadi anak-anak yang salihah, kita nikahkan dalam keadaan salihah, wajib atas Anda surga. Barakallahu fikum. Nasihatkan pula kepada kami ketika kami mempunyai keinginan menambah anak lagi. Tidak apa-apa. Tapi istri masih trauma karena kelahiran anak ketiga kami masuk rumah sakit agak lama. Mengingat kami ingin sekali mempunyai anak laki-laki, ingin punya jagoan. Tidak mengapa, ingin usaha, berharap. Gimana mengatasi trauma? Ajak kepada ahlinya. Fas'al ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada dokter apakah membahayakan dan lain sebagainya. Kalau memang dokter mengatakan memang berbahaya, harus begini-begini, kita harus bersabar diri, bermusyawarah. Jangan segera menakut-nakuti istri. Musyawarah dulu, ngomong. Tapi kalau dokter katakan, tidak ada apa-apa, tidak mengapa. Tambah satu lagi boleh. Jangankan satu, dua, tidak apa-apa. Akhirnya istri, Masya Allah, ini ucapan ahlinya. Tidak mengapa, trauma itu terangkat. Dan berusaha. Tapi kalau keluar perempuan lagi, jangan kecewa. Syukuri. Tambah anak cantik lagi. Sehingga abinya paling ganteng di rumah. Barakallahu fikum. Wallahualam bissawab. Isya sudah tiba. Kurang berapa menit? Sudah. Nah, ya sudah. Sudah pula semuanya. Alafu bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin bisa ditanyakan ustaz-ustaz yang ada di sini. Atau ustaz-ustaz yang datang di kesempatan yang lain. Tentunya barakallahu fikum banyak kekurangan dalam jawaban karena keterbatasan ilmu. Terkadang was-was syaitan yang membisikkan kekeliruan. Saya istighfar karenanya. Semoga Allah mengampuninya. Dan barakallahu fikum, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semua. Dan saya ucapkan jazakumullah khair katsir pada semua masyarakat ma'had ini atas sambutannya, pelayanannya. Ana hanya bisa berdoa semoga Allah letakkan semuanya di mizan hasanah kita. Semoga Allah balasi dengan kebaikan, keberkahan, kehidupan antum di dunia ini. Dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Akhiri da'watina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.